Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah bisa kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Usul Al-Thalathah, di mana akhir dari pembahasan kita sampai pada pembahasan Al-Ihsan, yaitu al-martabah ats-tsalitsah al-ihsan, pembahasan pada ma'rifatu dini al-Islam, di mana pada pembahasan yang lalu telah kita bahas terkait dengan al-ihsan, pengertian daripada al-ihsan, dan kemudian dalil dari Al-Quran terkait dengan Al-Ihsan. Dan pada sore hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan, yaitu dalil dari sunnah terkait dengan Al-Ihsan. Al-Ihsan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, أن تعبد الله كأنك تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ, bahwa martabat yang paling tinggi di dalam agama Islam setelah mengenal Islam, kemudian mengenal iman, dan yang ketiganya adalah mengenal ihsan. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat dan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu tidak mungkin, maka yakinlah bahwa engkau dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di dalam ihsan ada dua martabat. Ya, martabat yang pertama adalah al-musyahadah, dan martabat yang kedua adalah al-muraqabah. Martabat yang paling tinggi adalah al-musyahadah, seakan-akan menyaksikan, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika tidak mampu pada martabat yang pertama, maka turun pada martabat yang kedua, yaitu seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, atau yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan, ya, atau istilahnya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum al-ihsan. Seorang yang ada pada dirinya Islam, di mana Islam itu lebih kepada amalan-amalan zahir, dan itu nampak pada rukun Islam. Kemudian derajat di atasnya adalah iman, di mana iman adalah amal-amal batin, terlihat dari rukun-rukun iman. Maka semuanya mengharuskan amalan batin kita untuk beriman kepada Allah, ya, sampai akhir daripada rukun iman. Dan kemudian di atasnya adalah al-ihsan, yaitu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, atau merasa di bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, fa innahu yarak, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi engkau, melihat engkau. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalil dari pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, disebutkan di dalam matan dari Al-Usul Ats-Tsalatsah, ada beberapa ayat. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kita masuk pada pembahasan kali ini, yaitu dalil yang kedua dari sunnah. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam. Hadis malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Hadis yang masyhur, ya, hadis yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu dan kaum muslimin semuanya, disebut dengan hadis Jibril. Dikarenakan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam rangka untuk mengajarkan mereka, ya, tentang agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Lafaz hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan oleh Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi athiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang di majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah kepada kami seseorang yang memiliki sifat pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat bekas perjalanan atau bekas safar. Akan tetapi tidak ada yang mengenal dari kami seorang pun siapa dia. Fa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang tersebut duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyandarkan lututnya, kedua lututnya, kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, ajarkan kepadaku tentang Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan apa itu Islam. Nabi bersabda menjawab pertanyaan tersebut, yaitu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mendapatkan jalan untuk sampai kepadanya. Qala shadaqta. Maka kemudian orang tersebut mengatakan benar. Ya, orang tersebut mengatakan benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka sungguh kami keheranan atas orang tersebut. Dia bertanya namun membenarkan atas jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbirni 'anil iman. Pertanyaan yang kedua, orang tersebut kemudian menanyakan, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan qadar, yang baik maupun yang jelek. Qala shadaqta. Ternyata orang tersebut kemudian sama, membenarkan, mengatakan benar. Qala akhbirni 'anil ihsan. Maka kemudian orang tersebut bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa demikian, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, mengawasimu. Qala akhbirni anisa'ah. Pertanyaan selanjutnya, orang tersebut mengatakan, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Maka kemudian Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Nabi menjawab, yaitu seorang budak yang melahirkan tuannya, dan engkau melihat seorang yang dahulunya tidak memakai sendal, ya, dahulunya tidak memakai pakaian, dahulunya ya meminta-minta kepada orang, dan dalam keadaan mereka adalah orang yang fakir, pengembala kambing. Namun kemudian mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah, qala famadha. Kemudian setelah selesai dari pertanyaan tersebut dan dijawab semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian orang tersebut meninggalkan kami, pergi meninggalkan kami. Falabithna maliyan, maka kemudian kami pun terdiam dalam waktu yang cukup lama, terheran-heran dengan orang tersebut. Faqala ya Umar, atadruna man isa'il, wahai Umar, apakah engkau mengetahui, apakah kalian mengetahui siapa orang yang bertanya tersebut? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan perkara agama kalian. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, hadis ini hadis sahih dalam Sahih Muslim, ya, bisa dirujuk ke dalam Sahih Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, inilah dalil daripada ya al-ihsan dari sunnah, dan juga mencakup dalil dari semua pembahasan di dalam ma'rifatu al-islam, mengenal Islam, terkait dengan Islam, terkait dengan iman, terkait dengan yang ketiga adalah al-ihsan, maka semua ditunjukkan di dalam hadis ini ya sebagai hujjah. Dalil atas semua permasalahan tersebut adalah ya ada pada hadis ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, tentunya hadis ini memiliki ya keutamaan yang besar, kedudukan yang besar dalam Islam ya. Hadis yang panjang ini disebut dengan hadis Jibril atau terkadang disebut dengan hadis Jibril ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari secara ikhtisar ya, secara ringkas dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis ini disebutkan tentang maratibul Islam as-salasa, yaitu tingkatan-tingkatan Islam yang ada tiga. Tingkatan Islam tiga. Yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang diatasnya adalah tingkatan ihsan. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala setelah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis agung tersebut. Di mana para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap hadis ini. Para ulama ya memberikan ya syarah ya, penjelasan, kemudian juga takhrij dan semua yang terkait dengan hadis ini. Sehingga begitu besar hadis ini, sampai kalau kemudian hadis ini mau dijelaskan secara panjang lebar akan ya dijelaskan dalam berjilid-jilid ya, terkait dengan perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, yang demikian tidak lain dikarenakan dalam hadis ini terdapat adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung ya, termasuk dalam pondasi-pondasi dalam agama kita, itu ada semuanya di dalam hadis ini. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, kita kembali kepada pembahasan hadis kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di majlis bersama dengan para sahabatnya. Inilah satu keutamaan daripada majlis ilmu. Ya. Agar jangan sampai terlewatkan oleh kita majlis ilmu. Ya, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun, kapanpun, ya, apakah kita masih muda, apakah kita sudah tua, ya, kapanpun, maka jangan sampai kita terlepas dari yang namanya majlis ilmu. Dan demikian yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka selalu berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah lepas dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tepinya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Seluruh ilmu yang Allah turunkan kepada manusia ya, itu Allah sebut sebagai ilmu yang sedikit. Ya. Bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan? Tentunya sangat sedikit sekali. Oleh karenanya, jauh manapun kita mempelajari ilmu, maka jangan sampai kita terlepas dari yang namanya majlis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu jami'an. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala kami sedang duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah kepada kami seorang yang memiliki sifat ya, disebutkan dalam hadis tadi, di antara sifatnya adalah syadidu bayadhi athiyab, pakaiannya itu sangat putih. Ini merupakan ya warna pakaian yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat tentunya pada pakaian yang putih itu terdapat banyak ya manfaat. Ketika ada kotoran maka akan sangat jelas terlihat sehingga kita segera membersihkan. Ya. Pakaian putih ya bagaimana menunjukkan kebersihan hati seseorang. Ya, menunjukkan ya keadaan seseorang di mana ingin mensucikan jiwanya. Ya. Banyak hal yang kemudian ada pada warna yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu warna putih. Maka disifati bahwa pakaian malaikat Jibril, dan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam rangka untuk mengajarkan agama Islam. Dan ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat Jibril adalah pakaian yang berwarna putih. Bukan berarti warna yang lain tidak boleh ya. Warna yang batik, warna yang lainnya ya. Tidak boleh, tidak demikian. Namun warna itu adalah warna yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat putih. Ya. Kemudian sifat berikutnya adalah syadidu sawadi asy'ari. Rambut beliau sangat hitam ya, rambut beliau hitam kelam. Ya, itu sifat yang berikutnya. Artinya bahwa penuntut ilmu itu perhatian sekali dengan ya penampilannya ketika ingin hadir di majelis ilmu. Ya. La yura 'alaihi atharu as-safar, tidak nampak pada orang tersebut bekas-bekas, tanda-tanda, sisa-sisa dari safar, dari perjalanan. Subhanallah, bisa kita bayangkan ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, keadaan beliau alaihissalam ya, malaikat Jibril alaihissalam memberikan contoh bagaimana adab seorang hadir dalam majlis ilmu ya, untuk datang dengan hai'ah ya, dengan keadaan, dengan sifat yang sangat mulia ya, apapun yang bisa kita hadirkan ya dalam rangka untuk memuliakan ilmu maka bisa kita hadirkan. Ya khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian ketika memasuki masjid. Ya, bisa diambil faedah dari ayat tersebut adalah dalam semua kebaikan. Ya, terlebih adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang mengenal dari kami seorang pun. Ya, sungguh mereka terheran-heran karena belum tahu kalau itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada yang kenal dari kami, tapi ya luar biasa, hebat sekali. Tidak ada ya tanda-tanda orang yang menempuh perjalanan. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan itu ditempuh dengan mengendarai unta. Belum ada kendaraan yang lain. Ya, dengan kendaraan unta dan pasti susah payah menempuh perjalanan yang panjang. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah ditempuh berhari-hari sehingga beliau baru sampai ke Madinah. Padahal kalau sekarang ditempuh dengan bis ya, Makkah Madinah 6 jam, 7 jam sudah sampai. Ya, cepat sekali. Subhanallah. Ternyata keadaan yang demikian tidak ya menyisakan bekas pada orang tersebut yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini ikhwan ya, keadaan para sahabat itu ya sangat keheranan dengan keadaan orang ini. Sudah keadaannya seperti itu saja sudah mengherankan, ditambah lagi langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk langsung di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua ya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, semakin terheran lagi, ini siapa ya, siapakah orang tersebut ya. Inilah adab seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Adab seorang yang mengambil ilmu di hadapan gurunya. Bagaimana menunjukkan tawadhu, ya, menunjukkan ya rasa hormatnya, ya, rasa syukurnya terhadap gurunya yang mengajari ilmu. Ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan keadaan yang sangat tawadhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sangat rendah hati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap yang sangat mulia dalam rangka untuk memuliakan seorang ahlul ilm, ya. Maka demikian keadaannya. Walaupun tentunya ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itu tentunya dalam batasan-batasan yang ya tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian berlebihan, yang itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sikap-sikap yang kemudian justru itu salah misalnya. Yang itu terlarang dalam agama kita, tentunya tidak boleh. Tetapi masih dalam batasan itu adalah memuliakan ahlul ilm dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, dengan akhlak kita, ya, dengan kalau bahasa Jawa unggah-ungguh kita, ya, di hadapan seorang guru. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya, ya, beliau mengatakan wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya. Ternyata setelah keadaan yang demikian dari sisi zahir seorang penuntut ilmu mendatangi satu majelis ilmu dengan keadaan yang terbaik, kemudian juga duduk dalam satu majelis ilmu dengan keadaan yang terbaik juga, maka kemudian meminta ilmu kepada gurunya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tentang Islam, yaitu berisi tentang rukun Islam yang mana kita bahas pada pembahasan yang pertama, martabat yang pertama daripada ma'rifatu al-Islam, yaitu rukun Islam yang ada syahadat la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan salat, ya, melaksanakan atau menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian malaikat tersebut mengatakan qala sadaqta. Ya. Para sahabat terheran lagi, bagaimana seorang bertanya kepada Nabi setelah dijawab kemudian mengatakan benar jawabanmu. Ya. Engkau jujur, engkau benar. Ya. Maka para sahabat semakin keheran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Sungguh kami keheranan. Orang tersebut bertanya kepada Nabi dan kemudian membenarkan jawabannya. Ya. Selanjutnya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kemudian bertanya kembali tentang perkara yang kedua, tentang iman, dan Nabi menjawab dengan rukun iman yang enam. Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, orang tersebut mengatakan shadaqta. Benar. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, pertanyaan yang ketiga bertanya tentang al-ihsan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, martabat yang ketiga al-ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya perkara yang seharusnya kita usahakan. Bagaimana keadaan hati kita ini dari martabat Islam bisa kemudian naik menjadi martabat iman, dari sekedar kebiasaan kita di dalam beribadah, beramal, ya, itu adalah kita perhatian kepada zahir yang kita amalkan ketika sholat, ya, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, dan semua amal ibadah kita mungkin perhatian sama perkara-perkara yang zahir, menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Namun harusnya kita berpikir bagaimana sampai pada derajat yang kedua, yaitu iman, di mana hakikat daripada semua amalan yang zahir tadi adalah kuncinya adalah pada iman, pada amalan batin kita. Semua amal keislaman tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mampu mengamalkan amal batin kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai ya semua rukun iman yang ada benar-benar menancap di dalam dada kita, sehingga apa yang nampak itu adalah buah daripada apa yang tidak nampak di dalam hati kita, apa yang tersimpan di dalam hati kita. Ya, sehingga sampai pada derajat yang kedua, yaitu iman. Dan kemudian berpikir kembali, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi. Bagaimana seorang bisa sampai pada derajat ihsan? Ya, seorang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah, seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ini butuh waktu, butuh proses, butuh kesungguhan dari kita semuanya, sehingga sampai pada derajat, ya, di mana derajat yang ketiga lisan, dan derajat para nabi, para rasul, derajat para sahabat, ya, dan salafus saleh, para pendahulu kita, di mana ibadah mereka, amal mereka sampai pada derajat al-ihsan. Maka kita pun demikian, berusaha dan bersungguh-sungguh untuk sampai pada derajat al-ihsan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, kemudian setelah dijawab tentang pertanyaannya tentang al-ihsan, maka kemudian orang tersebut ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, pertanyaan tentang hari kiamat. Subhanallah, ketika kita perhatikan makna dari pertanyaan ini, di mana malaikat Jibril mengetahui jawabannya. Dan di pertanyaan yang pertama dan kedua, ya, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, benar jawabanmu. Ya. Tapi pertanyaan yang di sini menanyakan, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Menegaskan kepada, ya, para sahabat dan semua kita kaum muslimin tentang hakikat daripada hari kiamat. Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat tegas, yang sangat jelas. Nabi mengatakan, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, untuk menegaskan bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda tidak tahu, maka aku pun tidak tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan akan terjadi. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan wahai Muhammad, berikan jawaban kepada mereka bahwa ilmu tentang hari kiamat kapan terjadinya, inda rabbi, ada di sisi Rabbku, ada pada Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak akan bisa menjelaskan tentang waktu terjadinya hari kiamat illa hu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ardi, sungguh pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, thaqulat, kejadian yang amat berat, fis samawati wal ardi, kejadian yang ada di langit dan kejadian yang ada di bumi, huru hara, ya, semua kejadian, kengerian-kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut, ya, sungguh sangat berat terjadi, sangat dahsyat terjadi, dan itu menimpa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit semuanya dan apa yang ada di bumi semuanya, ya, terjadi, ya, kehancuran dan kebinasaan. La ta'tikum illa baghtah. Dan tidak akan datang kepada kalian hari kiamat kecuali datang dalam keadaan sekonyong-konyong, dalam keadaan tiba-tiba, mendadak. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hari kiamat tidak ada yang mengetahui dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, sebagian tanda dari hari kiamat adalah antaridal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-awrata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi SAW menyebutkan tanda hari kiamat, yaitu seorang budak wanita yang akan melahirkan tuannya. Rabbataha. Rabbah itu adalah tuan, tuan putrinya. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan Rabbaha antalidal amatu Rabbaha, tuan laki-lakinya. Ya. Bagaimana seorang budak wanita bisa melahirkan tuannya? Ya, dijelaskan oleh para ulama, makna daripada Rabbataha dan Rabbaha di sini adalah bahwa Rabbataha di mana tanda-tanda kecil, ya, alamat sughra daripada hari kiamat, di antara tandanya adalah akan terjadi, ya, peperangan di mana raja-raja itu banyak memiliki budak-budak wanita, sehingga dari budak-budak wanita tersebut kemudian melahirkan anak tuannya, ya, melahirkan anak dari raja-raja tersebut. Dan nisbat dari anak-anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, itu dinisbatkan, dinasabkan kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada raja tersebut. Ya, sehingga si wanita budak tersebut melahirkan tuannya. Ya, apakah tuannya tersebut adalah, ya, anak perempuan ataupun anak laki-laki? Ya, ketika itu anak perempuan maka menjadi tuannya. Ya, putrinya sang raja, yang itu menjadi tuan untuk si ibu tersebut, untuk ibunya dan juga semua yang ada di bawahnya. Demikian juga ketika itu anaknya adalah laki-laki akan menjadi tuannya. Ini tanda-tanda, ya, yang akan terjadi di akhir sebelum datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya hari kiamat, antara al-hufat al-aurat. Kalian melihat orang-orang yang hufat, hafi, yang tidak memakai sendal, yang nyeker. Orang-orang yang tidak mengenal kemajuan. Ya, orang-orang yang berada di tempat yang sangat terpencil, tidak mengenal, ya, peradaban, kemajuan. Aurat mereka pakaiannya, ya, telanjang, ya, atau pakaian mereka sudah pakaian yang compang-camping, pakaian yang robek-robek, ya. Itu keadaan mereka, bukanlah keadaan orang-orang yang sudah mengenal kemajuan. Al-alah adalah mereka-mereka yang bergantung kepada orang lain. Ya, mereka-mereka yang bergantung kepada orang lain. Ri'a'a asya', mereka adalah para pengembala, pengembala kambing. Kehidupan mereka dengan, ya, memelihara kambing, tanda bahwa itu kehidupan yang sangat, ya, pas-pasan. Kehidupan yang, ya, mereka adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang yang fakir, jauh dari kemudahan dunia. Ternyata keadaan mereka adalah yatatawaluna fil bunyan. Mereka kemudian hidup di kota, hidup di tempat yang maju, dan kemudian mereka menjadi orang yang kaya raya. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, berlomba-lomba bermegah-megahan dengan bangunan-bangunan. Ya, ini tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Tentunya tanda-tanda dari hari kiamat ada banyak, ya. Bisa kita pelajari, ya, kita baca terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut, ya, imatatu as-shalah, yaitu matinya sholat, ditinggalkannya sholat, tidak hidupnya kembali sholat. Sholat ditinggalkan oleh manusia, yaitu merupakan tanda dari hari kiamat, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturrahim, memutuskan ar-rahim. Ya, ini tanda yang berikutnya. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kemudian tanda selanjutnya adalah zuhuru al-ma'azif wal-mulhiyat, yaitu nampaknya atau munculnya alat-alat musik, wal-mulhiyat, dan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang menyibukkan dari akhirat, ya. Dan tanda-tanda tersebut, ikhwan, termasuk dari tanda-tanda kecil dari akan datangnya hari kiamat. Artinya tanda yang terjadi bukan pas sebelum kejadian hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda yang besar itu adalah tanda-tanda yang terjadi pas sebelum bangkitnya hari kiamat. Dan tentunya tanda-tanda tersebut, ya, sebagiannya kita pun menyaksikan di zaman kita sekarang. Ya, di mana terkait dengan musik, dengan berbagai macam peralatan musik, ya. Berbagai macam yang mungkin dahulunya tidak ada, sekarang kemudian ada dan terus muncul demikian setiap saat, ya, sebagai tanda datangnya hari kiamat. Kemudian perkara-perkara yang melalaikan, ya, kehidupan-kehidupan yang, ya, yang glamor, ya, dunia gemerlap, ya, itu semuanya nampak merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, ya. Dan kemudian juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang sama sekali tidak mengenal, ya, kemudahan dalam kehidupan dunia, mereka kemudian ternyata menjadi orang-orang yang kaya, yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Dan tanda-tanda dari datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil itu banyak sekali, ya. Dan itu tadi yang disebutkan sebagiannya. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, adalah tanda-tanda besar, asratu as-sa'ati al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar, di mana tanda-tanda tersebut adalah terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut yang disebutkan secara ringkas, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di antaranya adalah khuruju al-mahdi, keluarnya Imam Al-Mahdi. Wa huwa rajulun min sulalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mahdi adalah seorang dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu kasmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nama Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Itu tanda besar yang pertama. Tanda besar yang selanjutnya adalah yakhruju fi zamanihi ad-dajjal, kemudian di zaman munculnya Imam Al-Mahdi, maka muncullah ad-dajjal. Di mana kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, ya, dari fitnah ad-dajjal. Ketika Dajjal sudah muncul, maka itu tanda sangat dekatnya antara hari kiamat dengan, ya, dengan kejadian ketika munculnya Ad-Dajjal. Seorang yang disifati yadda'i as-salah, thumma yadda'i nubuwah, thumma yadda'i ar-rububiyah. Tanda-tanda dari Dajjal disebutkan bahwa orang yang atau dajjal adalah orang yang mengaku dirinya adalah orang yang baik. Setelahnya kemudian mengaku sebagai seorang nabi. Selanjutnya mengaku sebagai rububiyah, sebagai rob, sebagai Tuhan. Ya. Wa huwa a'waru 'ainil yumna. Dajjal adalah buta pada mata sebelah kanannya. Ya, buta satu matanya, yaitu yang sebelah kanan. Selanjutnya tanda yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, ya, di mana kemudian beliau yaqtuluhu fi zamani ad-dajjal, dan kemudian Nabi Isa alaihi salam, ya, yang akan membunuh dajjal. Tanda yang keempat, yakhruju Ya'juj wa Ma'juj fi zamani Isa. Ya, kemudian muncullah di zaman Nabi Isa alaihi salam, tatkala sudah turun maka kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ini empat tanda di antara tanda-tanda besar daripada datangnya hari kiamat. Kemudian tanda-tanda yang datang setelahnya adalah ad-dukhan alladhi yamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ya, adanya asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Asap yang sangat tebal yang memenuhi antara langit dan bumi. Yusibul mu'mina kahi'ati zukam. Asap tersebut menimpa orang-orang yang beriman sehingga kemudian mengakibatkan mereka zukam, ya. Kemudian mereka pilek, ya. Efek daripada asap yang sangat tebal yang memenuhi langit dan bumi tersebut bagi orang-orang yang beriman itu ringan. Wal kafir yusibuhu alamun syadid. Sedangkan atas orang-orang kafir maka sungguh mereka merasa kesakitan. Ya, sangat pedih, sangat menyakitkan dengan datangnya tanda tersebut, yaitu, ya, banyaknya asap, ya, yang memenuhi antara langit dan bumi tersebut. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tanda yang berikutnya adalah naz'u al-Qur'an minal masahif wa minas sudur. Tanda berikutnya adalah di mana Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari mushaf-mushaf yang ada dan juga dari dada-dada manusia. Tidak ada lagi Al-Quran baik secara tulisan maupun yang ada di dalam dada-dada manusia, akan dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali dengan, ya, kebangkitan hari kiamat, tegaknya hari kiamat. Yang demikian dikarenakan, ya, orang-orang muslim sudah mulai meninggalkan Al-Quran, sudah tidak mengamalkan Al-Quran sama sekali. Ya, sehingga kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda selanjutnya adalah hadmu al-Ka'bah fi akhir zaman, yaitu hancurnya Ka'bah. Ya, tanda besar berikutnya adalah hancurnya Ka'bah di akhir zaman. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, tanda yang berikutnya adalah tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ya, terbitnya matahari dari arah barat. Wa minha ad-dabbah allati tasimu fi wujuhihim. Tanda yang berikutnya akan keluarnya binatang besar, yang mana binatang tersebut akan memberikan tanda di muka-muka manusia. Orang-orang yang beriman, ya, itu mengetahui atau diketahui dengan tanda adanya simatan baydha, satu tanda putih di wajah seorang yang beriman. Sebaliknya seorang kafir tasimulahu simatan sauda taswaddu wajhuhu. Sedangkan untuk orang kafir maka binatang besar tersebut, ya akan berikan tanda hitam kelam ya di muka orang kafir, sehingga kemudian taswadu wajhuhu, kemudian muka orang kafir tersebut semuanya menjadi hitam kelam. Ya, ini tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir dari tanda akan tegaknya hari kiamat adalah narun takhruju min qa'ri adn. Ya, yaitu api yang besar, api yang menyeluruh, yang keluar dari daerah Aden. Tasukun nasa ilal mahsyar, mengumpulkan manusia, menggiring manusia semuanya ya ila ardi Palestin. Ya, semuanya terkumpul, tergiring oleh api tersebut menuju ke negeri Palestina. Tabitu ma'ahum idabatu. Ya, api tersebut ikut bermalam ketika manusia bermalam. Wa taqilu ma'ahum idza qalu, dan api pun akan istirahat siang ketika manusia sedang istirahat siang. Tsumma ta'ti rihun thayyibatun taqbadu arwahal mu'minin wal mu'minat. Pada keadaan demikian, ketika manusia digiring menuju ke negeri Palestina, ya, dengan api yang menyeluruh tadi yang bisa menggiring seluruh manusia menuju ya Palestina, dimulai dari Aden tadi, maka kemudian datanglah rihun thayyibah, angin yang sangat baik, ya, angin yang thayyibah sifatnya, yang baik, di mana angin tersebut akan mengambil, akan mencabut roh-roh orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak tersisa dari orang-orang yang beriman sama sekali. Semuanya diwafatkan, dimatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tersebut. Ya, sehingga tersisa dalam keadaan tersebut mereka-mereka adalah orang-orang kafir. Ya, yang memiliki hati yang paling jelek yang pernah ada di dunia. Pada keadaan tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniupkan trompetnya yang pertama, sehingga terjadilah hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga keadaan tatkala hari kiamat Allah bangkitkan, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, hati-hati yang masih ada iman sekecil biji sawi pun, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersisa adalah bahwa perkara tauhid dan perkara iman semuanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa sama sekali. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, itulah tanda-tanda ya akan tegaknya hari kiamat. Dan tanda-tanda tersebut ada dua macam, ada tanda-tanda kecil yang itu terjadi jauh sebelumnya ya, dan manusia menyaksikannya dengan berbagai macam bentuk maksiat yang ada, tanda-tanda tersebut ada dan nampak, dan kita pun bisa menyaksikannya ya, sehingga kemudian sampai pada waktunya ketika sudah sangat dekat dengan hari kiamat, kemudian Allah munculkan tanda-tanda yang besar tersebut. Akhir dari hadis tersebut, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selesai dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tanda-tanda hari kiamat yang terakhir ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka kemudian malaikat Jibril pergi, madha. Ya, dalam riwayat yang lain para sahabat kemudian mencari, mencari orang tersebut, keheranan, bingung siapa ini. Sebagian mencarinya, ya, ternyata tidak didapatkan, sudah enggak ada lagi. Ya, dalam penjelasan para ulama sudah pergi, sudah terbang. Ya, karena malaikat ya memiliki sifat terbang, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falabithna maliyah, maka kemudian kami dalam keadaan terdiam dalam waktu yang lama. Keheranan sampai termenung, sampai terdiam semuanya dalam waktu yang cukup lama. Ya, maka kemudian Nabi pun menegur para sahabat, ya Umar, wahai Umar, kalian tahu siapa penanya tersebut? Maka Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Allahu wa rasuluhu a'lam itu adalah jawaban tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah wafat, maka jawaban seorang ketika tidak tahu perkara agama, ya, ditanya tentang perkara agama, ya, sesuatu yang tidak tahu, maka dia katakan Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Ya, tidak memakai tambahan wa rasuluhu. Ya, walaupun sebagian mengatakan boleh, ya, sebagian mengatakan, tapi yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa itu adalah dengan jawaban wallahu a'lam, tidak memakai tambahan wa rasuluhu. Qala, maka kemudian dikabarkan oleh Nabi, hakikat dari orang tersebut adalah hada Jibril atakum yu'allimukum umura aw amra dinikum. Orang tersebut adalah malaikat Jibril, ya, yang mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, yang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Maka terbukalah, ya, apa yang sebelumnya, ya, para sahabat merasa keheranan dengan semua yang terjadi sepanjang, ya, waktu bersama dengan malaikat Jibril, ya, bersama dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena hakikatnya di sini adalah, ya, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya, dan ini satu perkara yang diperbolehkan dalam satu majelis ilmu, ya. Ketika seorang sudah mengetahui perkara tersebut, kemudian ingin menyampaikan faedah tersebut atau ilmu tersebut untuk orang lain yang hadir di majelis, maka boleh seorang kemudian bertanya. Ya, seorang mengangkat tangan kemudian bertanya, bagaimana hukum demikian, bagaimana perkara demikian, apa sikap yang benar dalam menghadapi yang demikian misalnya. Maka hal yang seperti itu diperbolehkan, ya, termasuk daripada kebaikan seseorang, agar kemudian yang lain, ya, mendengarkan jawabannya, sehingga kemudian semuanya pun ikut belajar sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam yang sudah mengetahui jawaban, namun beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab shadaqta shadaqta, ya, engkau benar. Ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum wa yakum, itu akhir kajian kita pada sore hari ini, ya. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji selanjutnya, yaitu pondasi atau landasan yang ketiga terkait dengan ma'rifatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.